lekas pulanglah. Aku menunggu tersiksa. Kukira badai tidak lama. Padamu hati ini terbawa. Aku mulai merangkai mimpi. Harap engkau datang kembali. Dahulu rasa pekat emosi. Sehingga engkau beranjak pergi. Sehingga engkau beranjak pergi. Sekarang